sangka kalau jadi begini. Cinta yang lama torang piara akhirnya ancur percuma. Mungkin lantaran kita pemuka nyanda tak lalu gagah. Nganape sayang bikin kita begini. Pepidi sekali kita ada rasa cinta yang ada kasih. Jangan dosa yang ngana sesama kita deng orang lain. Yang dulu pernah tak bikin hancur ngana bermimpi-mimpi. Ya pada kita ngarepe hati. Itang